Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu." Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan, disiapkan untuk dibawa ke kuburan. Wahtamal hannasu, kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Awirijalu, atau dibawa oleh kaum laki-laki, diangkat ke kubur. Ala anakim, di pundak mereka, di leher mereka. Fa'inka dan salihatan, jika itu jenazah yang baik, semoga jenazah kita semuanya. Kalat jenazah tersebut berkata, dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa, bukan urusanmu. Mereka berkata, jenazah tersebut berkata, qaddimuni qaddimuni, cepat kena aku, cepat kena aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disunahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau di ahli surga, dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu nanti. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit itu. Segerakan, segerakan. Enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang enggak, atau ibunya, atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Ya, karena kita bingung, ada satu orang meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Ibu megang. Ya, doain agar anak saya hidup lagi. Nah, doanya. Doanya aneh bener nih. Ini yang doa enggak bisa saya ucapin. Nah, doain agar anak saya hidup lagi. Amin. Insyaallah hidup di surga itu guys. Enggak bisa menghidupkan siapapun. Maka percepat semua dengan doa. Percepat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita segera. Makanya mayat itu ngomong, "Qaddimuni, qaddimuni, kedepankan aku, maksud cepat aku bawa ke sana." Bagaimana terkira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, na'udzubillah, ahli maksiat ya, atau orang yang tidak punya iman, kalat ngomong tu, ya wailaha, celaka, celaka, aina tadhabu nabiha, kau bawa ke mana ini? Ngerti dia, enggak mau dia, neraka sudah kelihatan mulai dari sabu akhri juang pusam, waktu dicabut nyawanya pun mereka terseksa, dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar, keluar, keluar. Pukul belakang depannya. Akhriju anfusakum. Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in illa al-insan. Semuanya mendengar jeritan orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi, didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, ats-tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia. Walau sami'ahu lasa'iqa. Kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya, maka niscaya dia akan pingsan. Begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk digiring ke neraka jahanam. Nah, maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat langkah kita. Tapi ada kaidah, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia. Apakah mayat jadi hitam, jadi ini, selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri, juga jangan mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah, kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan. Kalau dia ahli iman, solati. Solati. Sejahat apapun dia, was. Salatim. Jangan sampai gara-gara dia orang jahat, orang benar, lalu saya enggak mau nyolat itu. Gimana ini? Sebab sholat itu kewajibanmu, bukan kewajiban mayat. Mayatnya mah sudah beres, tapi dia ahli Islam, ahli iman. Selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman, maka fardu kifayah bagimu. Ada orang enggak tahu dari mana, enggak mau saya. Kenapa? Karena dia punya maksiat, dia orang fasik, atau dia tidak sholat. Maka saya tidak mau menyolatinya. Karena dia tidak sholat, saya hanya memandikannya, saya ini sudah, saya tidak mau sholat. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Nabi tidak mengajarkan begitu. Sholat itu kebutuhan kita, karena kewajiban bagi kita. Apakah kita tidak ingin mendapatkan girodai di dua gunung pahala? Di saat menyolati satu gunung, mengantarkan jenazahnya dua gunung, terserah itu mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad ini. Tidak perlu ijtihad jelas lagi, sudah dijelaskan fardu kifayah. Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau fahami, madhab yang kau ngerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasannya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam enggak? Islam. Sudah selesai. Salati, kafani, selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ente sok-sok di Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut, seorang ahli iman, biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa, bisa saja merasakan muqaddimah sebelum sakaratul maut, sebelum yughargir, sebelum rohnya di tenggorokan mungkin diberi Allah sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayit. Selesai. Ada orang meninggalnya kelocotan begitu, bukan berarti dia ahli neraka. Bukan urusanmu menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, kesian kelocotan matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah mendeleng dia. Suudon itu ya gak boleh, suudon kepada orang mati. Bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Tidak boleh ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Udkur bahasina amatiku, sebut kebaikan-kebaikannya. Ustur masawi amatiku, aib-aibnya.